wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amantakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Terakhir kita membaca dari risalah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari kitabnya At-Tibyan. Kita sampai pada pembahasan ikram ahli Quran wa nahyi an idza'i, yaitu memuliakan orang yang ahli dalam Al-Quran dan larangan untuk mengganggu mereka, larangan menyakiti mereka. Ikhwanul Muslimin, hafizani wa hafizakum jami'an. Dan telah kita bacakan beberapa ayat dan hadis ya, yang berkaitan dengan itu. Di antaranya adalah hadis tentang ta'zimu sya'airillah, ayat yang menyebutkan mengharuskan bagi kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang membawa Al-Qur'an mereka itulah termasuk bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama yang mensyiar syair syair Allah adalah ma'alimu, yaitu rambu-rambunya, rambu-rambu ya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada orang yang menghafalkan Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang dia mengajarkan Al-Qur'an. Maka padanya tercermin rambu-rambu. Sehingga ikhwan rahimakumullah, tidak diperkenankan bagi kita untuk mengganggu mereka. Dan muliakan mereka adalah termasuk muliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula namarakallahu fikum disebutkan tentang hadis namarakallahu fikum wali man adali waliyan wal adan tu fil har ila akhir. Wal ulama minhum ahlul Quran, ulama di antara mereka adalah ahlul Quran, maka mereka itulah yang berhak untuk dikatakan seperti wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahu taala dan Imam Syafi'i. Bukan berintai makmullah, kalau lah yang dimaksud bukan ulama, maka laisa lillahi waliyyun, maka tidak ada bagi Allah seorang penolong pun. Bukan berintai makmullah, kalau ulama min awliya'illah aminhum Al-Qur'an. Kan itu tema. Hingga sampai pada ucapan beliau. Wa thabata fi sahihain. Dan telah sabit tetap di dalam sahihain, yakni Al-Bukhari wal Muslim. An Nabi alaihi salatu anhu sallallahu alaihi wasallam an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man shallash subha." Man shallash subha, barang siapa yang telah melaksanakan salat subuh jamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, az-zimmah ya az-zaman, yaitu tanggungan. Wakilah ada yang mengatakan ya az-zimmah itu adalah al-aman, berada dalam keamanan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibn rahimah hafizani wa hafizukum jami'an, fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmati, maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian dengan sesuatu dari tanggungannya. Artinya dia sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, kok ternyata kamu melanggarnya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menuntut. Jangan sampai itu terjadi. Maka jangan macam-macam amarakallahu bikum dengan apa? Dengan para ulama, di antaranya Al-Qur'an wa Sunnah. Al-hadis rawi Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor hadis 657. Dari sahabat, dari Anas ibn Sirin, dari Anas bin Sirin, qala, dia mengatakan sami itu ya Jundab bin Abdullah, aku mendengar Jundab ibn Abdullah yaqul, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya man shallas subha. Jadi kelengkapan hadisnya seperti ini. Man shallash subha, barang siapa yang telah melaksanakan salat subuh, fa huwa fi dhimmatillah, maka sungguh ia telah berada di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Fala yatrukannakumullahu fi dhimmatihi, maka jangan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian ya, menuntut dari kalian namarakallahu fikum ya apa yang telah Allah tanggung. Artinya kalian telah melanggar itu, kemudian Allah tuntut kalian. Fayudrikahu, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendapati. Jadi enggak usah nyari namarakallahu, pasti akan ketemu namarakallahu. Kan itu remak. Fayakubahu finnari jannam, lalu dia akan ditelungkupkan ke dalam neraka, masukkan ke dalam neraka jahanam. Kan itu remak. Waliyatubillah. Ini kelengkapan hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kan itu remak. Dari jalan Anas bin Sirin, dari Jundab ibn Abdullah, ya, belum meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila bikin rahimakumullahi wa rahimakumullahi jami'an, wa anil imamaini jalilaini, dan dari dua imam yang mulia. Artinya diriwayatkan dari dua imam yang mulia. Siapa itu? Abi Hanifah wa Syafi'i. Abi Hanifah namanya Nu'man ibn Thabit al-Kufi, sementara Imam Syafi'i ya Al-Qurayman. Seorang lagi Abu Hanifah namanya An-Nu'man bin Thabit Ibn Zawta Al-Kufi, sementara Asy-Syafi'i namanya adalah Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi' Ibn Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hashim Ibn Al-Muttalib Ibn Abdi Manaf Ibn Husay Al-Qurashi. Ibn Syafi'i termasuk Nahmarakulahikum salah seorang imah ya, imatul madhab yang Nahmarakulahikum berasal dari keturunan Quraisy. Nahmarakulahikum. Qurasy. Kan Ibnu Taimiyah semua ketemu dengan Rasulullah SAW dari garis keturunannya Hasyim. Ya, Rasulullah itu kan keturunannya Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Nah, Hasyim punya anak nama Rokulatikum Abdul Muthalib dan Abdul Yazid. Nah, Rokulullah Alam Bismillah. Kepada Ibn Rahim ini warahmatullah. Ketemunya di sini Hasyim. Tapi itu termasuk Quraisy. Nah, Rokulatikum nasab yang sangat mulia. Kepada Ibn Rahim Rokulullah. Keduanya mengatakan, yani Al-Imam Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumallahu taala qala, kebun mengatakan illam yakunil ulama'u awliya Allah, kalau bukan para ulama itu sebagai wali Allah, ya fal bidinai makmu falaysa lillahi waliyyun, maka tidak ada bagi Allah seorang wali sama sekali. Fal bidinai makmu. Nah, disebutkannya nama Rokulah Fikum. Disebutkannya nama Rokulah Fikum hadis-hadis, ayat-ayat yang sudah kita baca. Dan demikian penjelasan para ulama ikhwan rahimahullah untuk menjelaskan tentang bahwasanya ahli Al-Quran, bahwa ulama itu merupakan wali Allah SWT. Wala ya tujuana, maka tidak berkenan bagi kita untuk nama Rokulah Fikum mengganggu mereka, mencela mereka. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mencela mereka itu sama halnya dengan kita meruntuhkan agama. Kenapa ya Allah? Di saat engkau mencela mereka, itu sama halnya engkau mencegah orang lain untuk datang mendapatkan penjelasan dari mereka. Di saat manusia ya tidak lagi mengambil bimbingan para ulama, maka ketahuilah mereka akan tersesat. Begitu ya. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebaliknya tidak dituntut dan diperintahkan untuk menghormati para ulama. Kafani bidin hafizni wa hafizukum jami'an wa barakallahu fiikum. Kafani bidin rahimani wa rahimukum jami'an. Akhraj al-Khatib. Ini riwayat diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Naam wa barakallahu fiikum. Di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Fanabidin rahimani wa rahimakum jami'an. Nomor 137. 6. Min qawli Abi Hanifah, dari ucapan dari ucapannya Abi Hanifah. Naam warahmatullah. Dan dikeluarkan pula oleh Al Baihaqi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Kitab Manaqib punya kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Naam warahmatullah. Paling penting rahimahullah, juz 2 nomor 155. Ini ucapannya Naam warahmatullahi wabarakatuh Abu Hanifah. Adapun ucapannya Imam Asy-Syafi'i juga dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Fathul Mutafaqih, ya, nomor 138. Namarukum. Panitia rahimani wa rahmatullahi wa jami'an. Wa qala Imam Al-Hafiz Abdul Qasim Ibnu Asy-Syakir, dan telah berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asy-Syakir rahimahullahu taala, kata beliau, Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menegaskan apa yang kita sebutkan di atas. Kata Ibnu Asy-Syakir, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyak, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita dan kepada kalian semuanya. Limardati, untuk menempuh keridhaan, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alana mimman yakhsyahu, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqihi, dan juga menjadikan kita termasuk orang yang bertakwa kepadanya. Haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Anna luhumal ulama, ini namun yang dimaksud, yang beliau inginkan. Anna luhumal ulama masmumatun, bahwasanya dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Kalau kita menerima kamu, maknanya kalau kita menerima kamu, kalau kepada orang lain antum gibah, ya, menggibahinya, itu disanakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan makan daging. Nah, orang yang engkau gibahi dalam keadaan dia sudah menjadi mayat, namara Allah. Maka untuk para ulama, ketika engkau menghibainya, ya, dagingnya itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtum, sukakah salah seorang di antara kalian untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan dia telah meninggal dunia dan dia sangat benci. Ya. Itu kalau orang lain dari kalangan kaum muslimin, maka para ulama ikhwan rahimakmu lebih lagi nomor itu. Keharamannya lebih besar. Karena apa? Tidak sekedar nomor qolakum engkau menggibainya terkait dengan mungkin kehormatan dia nomor qolakum, tetapi ketika engkau menggibai para ulama, mencela para ulama, itu sama halnya engkau mencela apa yang ada pada ulama itu dari ilmu agama. Sehingga tiap makanya kata Ibn Asyakir selalu menyebutkan amarakulahikum permohonan kepada Allah agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga mendoakan agar kita termasuk orang yang namurakallahu itu memiliki sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki takwa dan sebenarnya takwa. Beliau ingatkan annal humal ulama asyha, bahwasanya dagingnya para ulama itu wa adatullah, dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala bihataki astari muntakisi maklumah. Ya, dan kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menguak tabir orang-orang yang mencela para ulama itu sangat dikenal. Nah, amarakallahu fikum, dari zaman ke zaman amarakallahu fikum, ketika ada orang yang berani-berani untuk mencela para ulama, maka ikhwan fillah rahimakumullah, hukuman untuk orang tersebut ya sudah sangat apa? Sangat wadah amarakallahu. Sangat terang amar, diketahui. Kalau bikin remak. Wa anna man aqlaqa lisanahu fil ulama bisalb ibtalahu Allah taala qabla mauti bi mautil qalbi. Dan bahwasanya siapa saja yang melepaskan ucapannya, melepaskan lisannya, ya, pada para ulama dengan asal salaf itu adalah al-aib, dengan dia mencelanya, ibtalahu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ujian kepadanya, ya, berupa kematian hati dia sebelum dia mati. Sebelum dia mati, hatinya mati terlebih dahulu. naudzubillah minzalik. Ya, ini kata Ibnu Asakir. Ibtalahullahu ta'ala qabla mauti, Allah akan menguji dia sebelum kematiannya, bi mautil qalbi, dengan kematian hati. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah ayat, wal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun hala. Maka hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, yaitu perintah Rasulullah SAW, wal ulama min ulama nanti. Sementara para ulama itu termasuk pewaris para nabi. Kan ingat nerima. Antusi baum fitnatun, akan ditimpa kepada dia, kepada mereka, ditimpakan kepada mereka fitnah. Yakni, ya, penyimpangan. Ya, az-zayf wa-dhalal. Penyimpangan. Ma'am warahmatullahi wabarakatuh. Kan ingat nerima. Au yusibum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka adab yang pedih di dunia, ya, namarakallahu fikum, ditimpakan kepada dia, ya, fitnah berupa namarakallahu fikum, penyimpangan di akhirat. Ikhwan fikum rahimakumullah, dia akan mendapatkan adab yang sama. Alibidin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. In amarakallahu fikum, perkara yang terakhir dari bab yang keempat, enam, bab yang ketiga, amarakallahu fikum, yakni namarakallahu fikum ikram ahlul Quran wan nahyi an idza'i. Ahlul Quran lahu manzilah. Orang yang ahli dalam Al-Quran itu punya kedudukan. Izza Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyaksikan si Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun harus memuliakannya. Dan jangan sampai dalam warahmatullahi wabarakatuh kita menghinakannya, ya, menyakitinya dan mengganggu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibikin rahimah wa rahimahumu jami'an wa rahmatullahi. Nah, selanjutnya yang akan menerima Allah, kita masuk pada bab berikutnya. Al-babur rabi'. Fi adabil muallim al-Qur'an wa muta'allimih. Tentang adab pengajar Al-Qur'an dan orang yang pelajari Al-Qur'an. Adab-adab. Qal al-muallif rahimahullah, hadha al-babu ma'al babaini ba'dahu ia maqsudul kitabi. Bab ini beserta dua bab berikutnya merupakan maksud dituliskannya kitab ini. Maksud dituliskannya kitab ini, yaitu memberikan penjelasan tentang adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan pelajarannya. Wa tawilun muntashir, dan bab ini sangat panjang. Nama Rabbullah. Wa ana usyiru ila maqsum maqasidi muqtasaratan fi fusulin, dan aku isyaratkan, ya, maksud dari isinya bab ini secara ringkas dalam beberapa pasal. Apa tujuannya? Liyashula khifluhu wadabtuhu insyaallah, supaya mudah untuk dihafal dan untuk dibaca. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Fahim bikin rahimahku. Ya, jadi sini nomor dalam bab 4 ini nomor kelahum ada berapa pasal nomor kelahum. Fahim alifu rahimahu wa ta'ala faslun fi ikhlasil muqri' wal qari'. pasal tentang keikhlasan nukre wal qari. Nukre itu dari kata aqra yuqra iqra'an, wa maqra'an nukreun, orang yang membacakan Al-Qur'an. Orang yang membacakan Al-Qur'an itu harus ikhlas sanallahu fikum. Demikian al-qari. Kalau qari itu dari qara'a yaqra'u Qur'anan, wa maqra'an qari'un, orang yang membaca. Kalau mukri orang yang membacakan, kalau qari orang yang membaca. Orang yang membaca Al-Qur'an untuk dirinya sendiri, namarakallahu fikum. Ya. Untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Panitia terima kamu. Baiklah, pun terima kamu. Apa yang ia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalnya sia-sia. Wa kadzalika muqra, demikian pula yang muqra, muqra itu orang yang membacakan kepada orang lain Al-Qur'an. Panitia terima kamu. Panitia jin rahimani wa rahimakumu jami'an. Qala al-muallif rahimahu ta'ala, awwalu ma yanbaghi lil muqra wal qari. Perkara pertama yang harus dipenuhi oleh al-muqri dan qari, orang yang membacakan Al-Qur'an dan orang yang baca Al-Qur'an, adalah ayyaqsida bidzalika wajhallah, hendaknya dia maksudkan dengan amalannya tersebut wajah Allah Subhanahu, untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan terima kamu. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa itu agama lurus. Wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah, dan dia menegakkan salat, menunaikan zakat, demikian itu merupakan agama yang lurus. Ikhwan fillah rahimakumullah. Disebutkanlah para ulama, al-hunafa, hunafa itu jamak dari hanif. Ya, hunafa jam'u hanifin wa wal mustaqim, lurus. Wa qila, ada yang mengatakan maknanya adalah, makna hunafa adalah al-mail ilal haq, condong kepada kebenaran, wal mu'rid anil batil. Ya, dan berlepas diri, namarakallahu fikum, berpaling dari kebatilan. Itu yang namanya hunafa. Jadi dikatakan Islam ini adalah agama yang hanif, dikatakan Islam ini adalah agama yang lurus, yang condong kepada kebenaran dan ya berpaling dari segala kebatilan. Maka tidak ada satu kebatilan pun disandarkan ke dalam Islam. Bukan menerima. Membunuh diri batil. Ya, disandarkan sama Islam. Enggak bisa. Namor. Jelas ya? Ikhwan fillah rahimakumullah. Demokrasi batil. Saya. Ya, disandarkan pada Islam. Enggak bisa. Enggak ada demokrasi dalam Islam. Ya. Atau yang lain-lain, ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak ada satu kebatilan pun yang disandarkan pada Islam. Karena Islam adalah agama yang hanif. Namor. Lah agama yang hanif ini na'amurakallahu fikum memerintahkan kepada semua pemeluknya agar mengikhlaskan setiap amalannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga ketika sampean nang salat harus ikhlas. Iya. Dan zakat juga harus ikhlas. Sampai melakukan semua ibadah yang dituntunkan oleh Islam itu ada harus didasari dengan keikhlasan. Demikian pula ketika sampai membaca untuk diri sampai sendiri atau membacakan Al-Qur'an untuk orang lain, harus ikhlas. Saya kan mitnain. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fani betul terima kamu. Innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu tergantung niat, dengan niat. Wa inna malikul limri'in ma nawa, dan hanyalah setiap bagi setiap orang ya apa yang ia niatkan. Ikhwan fillah rahimakumullah wa rahiman wa rahimakumullah jami'an. Hal ini khutbah rahimakumullah dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya pada hadis pertama di dalam sahihnya ya. Hadis pertama dalam sahihnya, sementara Imam Muslim dan Barakallahu fikum menyebutkan hadis ini pada hadis nomor 1907. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengungkapkan hadis ini khutbah rahimahullah, innamal a'malu bil niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli, man kana hijratu fil dunya yusib wa awim ra'ati yanjih wa fa hijratu ila ma hajarina. Lihat, hanyalah amalan itu tergantung niat, hanya amalan itu dengan niat gitu. Fa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ya dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka hijrah lillahi wa rasul fa hijrah lillah, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan membalas, mengganjarnya. Paman kanat hijrah untuk dunia. Orang siapa yang hijrahnya untuk dunia, nang yusipu yang tidak ia raih, ayam berarti yang ikhwa atau hijrahnya karena wanita yang tidak ia nikahi, hijrah itu ilang hajar. Bukan hijrahnya kepada apa yang ia niat. Ya khanih, rahimani wa rahimakumullah. Nah, merupakan di situ Rasulullah SAW memberikan gambar pada tentang sebuah ibadah hijrah. Ketika hijrah itu na'amur kalau dia lakukan, karena Allah yang berniat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menuai pahala tersebut. Sebaliknya ketika hijrah itu na'amur kalau ya ditujukan bukan karena Allah, hijrahnya ditujukan karena dunia yang tidak ia capai atau istri yang tidak ia nikahi, wanita yang tidak ia nikahi, maka terkadang dia dapat, terkadang dia tidak. Dan tentunya penerima kumwa, nilai ibadahnya tidak ada sama sekali. Kalau penerima tidak ada sama sekali. Ya, bahkan orang yang melakukan amalan-amalan semacam ini, amalan-amalan itu, ya, meskipun amalannya adalah amalan besar, tapi tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan madharat untuk dirinya. Khalifuddin rahimahullah wa rahmatullahi jami'an. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Kata mereka berdua, tadkhulu fi hadzal hadis fi hadzal a'mal bin niyyah sulusul ilm. Akhwan mitin rahimakum. Masuk di dalam hadis al-a'mal bin niyyah sepertiga ilmu. Dijelaskan oleh Imam Al-Baiqi rahimahullah taala dan yang lainnya. Kata Imam Al-Baiqi, wa sababu dzalika, dan sebabnya adalah inna kasbal abdi yakunu fi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Bahwasanya amal perbuatan hamba itu terjadi dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Namun niyatu ahadul aksami salata, maka niat ini salah satu bagian dari tiga bagian tersebut. Kenapa? Niat itu amalan ha? Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad Asy-Syafi'i sebagai sulusul ilmu, seperti kail ilmu. Waruwi ani Syafi'i, dan diriwayatkan pula dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban min al-fiqhi. Hadis ini masuk dalam 7 bab di dalam bab-bab itu. Artinya hampir semua 6 amalan ibadah yahtaj ila hadzal hadits. Ya. Membutuhkan hadis ini nah warahmatullahi wabarakatuh. Mau salat, ya. Ini perkara dibahas di dalam bab salat. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Wudu, ini sudah dibahas dalam bab wudu. Zakat, ini juga dibahas dalam bab zakat. Haji, umrah, dan ila akhirin. Nah warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini pun dibahas dalam bab-bab tersebut. Sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini masuk dalam 70 bab dalam bab-bab. Ayat yang terima. Waqala jama'atun al-ulama, dan berkata sejumlah dari kalangan ulama, sebagaimana mungkin oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam sarah beliau terhadap Arba'un An-Nawawiyah, mereka mengatakan hadal hadis sulusul Islam. Hadis ini adalah sepertiga Islam. Waqala Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, berkata Abdurrahman bin Mahdi, yang bagi kullu man sanafa kitaban ayyabtadi'a fihi bihadal hadis. Ya, seyukainya bagi orang yang hendak menulis sebuah kitab untuk memulai hadis ini sebagai awal kitab. Namara kelab. Apa tujuannya? Tanbihan litalib ala sihhatin niyah. Untuk memberikan ya, peringatan kepada nam talib, ya, orang yang mencari ilmu, agar memperbaiki niat. Namara kelab. Kami menerima kamu. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dalal hadis ala anna niyah mi'yarun li sihhatil amal. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu adalah barometer sahnya sebuah amalan. Ya. Ya kan mitin rimakmu. Haitsu saluhatin niyyatu saluhal amal. Ya, sebagaimana jika niat itu baik, ya, maka amalannya pun akan baik. Bagus. Wa haitsu fasadat fasadal amal. Jika niatnya jelek, maka rusak, maka rusak pula amalannya. Ya kan mitin rimakmu. Qala Imam Nawawi, wa idza wujidal amal, kalau amalan didapati, wa qarnahu niyyah, dan telah diiringi oleh niat. Niat yang bagus, man. Niat karena Allah Subhanahu wa taala maksudnya amal. Maka Imam Nawawi mengatakan falau salah satu ahwal, maka amalan yang diiringi dengan niat ini memiliki 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia mengerjakan amalan tersebut khaufan minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya itu karena takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa hadza ibadatul adib. Maka ini merupakan ibadahnya seorang. Ya, ibadah karena takut. Udah itu kan kayak gitu ya. Melaksanakan perintah Allah, titahnya tuannya itu karena takut tuannya. Ya. Nah, konsentrasi. Yang kedua, dia melaksanakan amalan itu litolabil jannati wassawab, untuk mencari surga dan pahala. Ya, boleh enggak? Boleh. Nah, ora kalau demikian pula kita ibadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan. Nah, marhaba. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Al-Imam Nawawi, wa hadhihi ibadatut tujjar. Ini merupakan ibadahnya para pedagang. Nah, marhaba. Dan kondisi yang ketiga, kata beliau, ya, dia melaksanakan ibadah tersebut karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, haya'an minallah. 6. wa yu'addi li haqqil ubudiyah, dan dia melakukan ibadah itu untuk melaksanakan, menunaikan hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan ya namarakallahu fikum konsekuensi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memandang dirinya namarakallahu fikum adalah orang yang kurang dalam menunaikan ibadah tersebut. Ya. Wa yakun ma'a dzalik, bersamaan dengan itu qalbu khaifan, hati dia sangat takut, dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yadri, dikarenakan dia tidaklah tahu hal qabila amaluhu ma'a dzalika amla, apakah amalnya diterima atau tidak. Dia tahu dia. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadhi ibadatul ahrar, ini merupakan ibadahnya orang-orang yang merdeka. Sehingga yang ini tingkatnya paling tinggi na'amurakulah. Ini ketika kita na'amurakulah itu melakukan ibadah niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada tingkatan yang semacam ini na'amurakulah itu, maka kita melakukan ibadah yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaiha asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepadanya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratkan, lamma qalat lahu Aisyah, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, ya Rasulullah. Ya. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya, salat malam di malam hari. Tepun sekali salatnya, amarakallahu fikum. Ikhwan fillah, sampai kakinya bengkak. Akhirnya dikomentari sama Aisyah radhiyallahu anha, namarakallahu fikum, ya Rasulullah, atatakallafu hadza waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika ma ta'akhkhar, apakah engkau melakukan perbuatan memberat-beratkan diri semacam ini dalam keadaan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa semua yang akan datang. Sampai seperti ini kah engkau memberat-beratkan diri? Ya. Dijawab sama apa, ditanyakan sama Aisyah seperti ini. Ikhwan bin Rahimakum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala aku na'ab dan syukur. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Ini nama ibadah. Ya, karena didasari ya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan hak ubudiahnya, ubudiah kepada Allah, dan menunaikan hak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu na'amarakallahu fikum, kita merasa bahwa kita itu masih sangat jauh dari memenuhi ya na'amarakallahu standar seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimanapun getuhnya kita ibadah, itu tidak mampu dan tidak akan bisa amarakallahu fikum menyamai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan seandainya kita amarakallahu fikum ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah dengan amalan-amalan yang kita lakukan, maka tahulah bukan amalan itulah yang menjadi sebab kita menjadi ahli jannah. Murni karena apa? Karena fadilah dari Allah. Sehingga ibadah yang kita lakukan dibanding dengan fadilah Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mampu bisa menyamainya. Na'amarakallahu. Sehingga harus kita merasa muksir, merasa kurang na'amarakallahu dalam menunaikan hak ubudiyah tersebut. Na'amarakallahu. Sehingga dia seorang hamba yang senantiasa merasa kurang dalam menunaikan hak ubudiyah tersebut, dia akan bersungguh-sungguh. Lah yang bersungguh-sungguh saja kurang, apalagi yang enggak sungguh-sungguh. Kan gitu ya? Kan betul. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ini nama barakallahu fikum. Kata Imam Nawawi rahimahutaala, ya, wa hadhi ibadul ahrar, nam barakallahu fikum. Ini adalah nam barakallahu fikum, katanya orang yang merdeka. Nam barakallahu. Qala Imam Nawawi rahimahutaala di dalam kembali pada kitab, kembali pada kitab Rukhani Bikmurai Mahfumah. I'lam annal ikhlas. Oh bukan. Ini itu ucapan beliau dalam dalam apa? Dalam syarah Arba'un An-Nawawi. I'lam annal ikhlas qad tu'radu lahu afatul ujub. Ya. Yeah. Kalau kita tadi sudah apa? Sudah menyebutkan tentang bahwasanya amalan itu kalau sudah diiringi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tahuilah ikhwan rahimakumullah, amalan yang dibangun di atas ikhlas ini terkadang ikhwan rahimakumullah di ya namarakallahu fikum dimasuki oleh penyakit-penyakit. Ya. Ikhwan rahimakumullah, qad tu'radu lahu afatul ujub, ya. Faman a'jaba bi amalihi, maka barang siapa yang ujub dengan amalannya, namarakallahu fikum. Khairuddin rahimani wa rahmatuhu. Jangan barang siapa yang ujub dengan amalannya, habitu amaluhu, maka amalannya akan batal, rusak. Bagadzalika man istakbara, demikian pula orang yang sombong, membanggakan diri, namarakallahu sombong, habitu amaluhu, maka amalannya juga akan rusak. Paling terima. Ya. Qal Imam Nawawi, wa hadzal hadits min usulil Islam. Dan hadits ini termasuk fondasi Islam. Sebenarnya dikatakan oleh sejumlah para ulama tadi, ya, hadzal hadits sulusul Islam, bahkan sebagian sebagai apa? Seperti bagian dari Islam amarakallah. Paling terima ini wa rahmatullahi. Wa qalu, dan ucapan muallif, qala muallif rahimahu taala, wa rawaina an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, qala, beliau mengatakan, inna ma yahfadzur rajulu ala qadri niyyatihi, sungguh seorang akan menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Ya, wa an ghairi inna ma yu'tan nasu ala qadri niyyatihi niyyatin, sungguh manusia itu akan diberi sesuai dengan kadar niatnya. Mari kita rahimakumullah, dua asar ini yang kita rahimakumullah dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Wa hadzal athar wahin. Athar ini nawarakallahu fikum lemah, nawarakallahu. Tidak sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sungguh hadisnya athar ini dikeluarkan juga oleh Ad-Darimi di dalam musnadnya yang terkenal dengan Sunan Ad-Darimi. Nawarakallahu fikum. Juz 1. Sunan Ad-Darimi juz 1 halaman 117 nomor atar 375. Panik nerima. Juga dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami', yaitu Jami' Akhlaq Ar-Rawi pada Bisami' Namarakallahu Fikum juz 2 halaman 257. Nomor atar 178 1780. Dari jalan Al-Minhal Ibnu Khalifah, Al-Minhal Ibnu Khalifah An Matar Al-Warraq An Syarif bin Hausab An Ibni Abbasin. Dari jalan Al-Minhal Ibnu Khalifah, dari Matar Al-Warraq dari Syar Ibnu Khawsab. Beliau mengatakan innama yahfadzur rajul ala qadri niyatihi. Seorang itu akan hafal sesuai dengan kadar niatnya, hafal Al-Qur'an maksudnya. Nah, warakallahu. Maka dikatakan hadza isnadun wahin musalsalun bil ilal. Nah, warakallahu itu sanad atar ini sangat lemah. Nah, warakallahu. Atar sangat lemah, sangat lemah. Sanad atar ini sangat lemah. Nah, warakallahu. Padanya ada seorang rawi namanya Al-Minhal Ibni Khalifah, wa huwa dhaif. Wal Hafidh, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana dalam At-Takrib, Al-Minhal Ibni Khalifah Al-Ijri Abu Qudama Al-Kufi dhaif, kataku. Sehingga hadis ini dhaif. Nah, warakallahu. Hamid remak. Wa kadzalika matar Al-Warraq, namanya adalah Matar Ibnu Tahman Al-Warraq Abu Raja Al-Khurasani. Ya. Fal Hafidh, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam takrib, shadduqun katsirul khata'. Rawi yang shadduq tapi banyak melakukan kesalahan. Nah, warakallahu. Wa hadis an Atha' dhaif. Khusus hadis, nam hadisnya Matar Al-Warraq dari Atha'. Atha' Ibnu Abi Rabah. Itu dhaif. Sangat lemah. Sementara Syar Ibnu Hawshab namun sadukun lau awham, dia adalah seorang rawi yang sadduq tapi memiliki awham, ya, kekeliruan-kekeliruan. Naam warakallahu. Waham, seringnya keliru. Naam warakallahu. Wa masalah wa marasil, dan dia memiliki marasil, ya, riwayat-riwayat yang mursal, artinya tidak dia sebutkan amara kelakum sahabat langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Akan menerimaknya. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, nam Syar Ibnu Hawshab As-Syami, dia adalah Syar Ibnu Hawshab As-Syami Maula Asma bintu Yazid Ibni Sakan Sadukun kasirul irsal wal awham. Katakan katsirul irsal wal awham. Sehingga namarakallahu fikum, dari sini riwayat ini dhaif. Akan tapi khutremakumullah, namarakallahu fikum, riwayat ini namarakallahu ma'adha'fi, bersamaan dengan kedhaifannya. Ikhwan khutremakum. Bukan berarti namarakallahu fikum tidak penting niat. Niat itu penting. Bahkan menjadi penentu, bahkan dalam keberhasilan kita. Misalnya kita ingin amarakallahu fikum hafal Al-Qur'an amarakallahu. Kalau niatnya setengah-setengah terus enggak akan hafal-hafal amarakallahu fikum. Tapi kalau memang betul-betul dia meniatkan dirinya untuk hafal Al-Qur'an, akan diterimanya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dia menghafal Al-Qur'an amarakallahu. Akan diterimanya. Nah, Fani fitin hafizani wa hafizakumul jami'an. Wa rawayna anil ustad Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah, dan kami telah meriwayatkan dari al-ustad Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, qala Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan al-ikhlas, ikhlas adalah ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Ya. Yaitu mengesakan al-haq yaitu Allah Subhanahu wa taala fi ta'ati. Di dalam ketaatan bil qasdi dengan niatan qas nama. Artinya kita harus na'amarakallahu fikum meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khairun. Wa huwa yaitu ayyuri jabi ta'atihi, ini namanya hendaknya menginginkan dengan ketaatannya at-taqarruba ilallah ta'ala, niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala duna syai'in akhar, bukan perkara yang lain. Ikhwan yang terhormat. Min tasannu'il makhlukin. Dari perkara yang dibuat-buat untuk makhluk. Awiqtisabi mahmadin indannas. Atau untuk mencari pujian dari manusia. Aul mahabbatin madhin minal khalqi. Atau mencintai pujian dari makhluk. Au makna minal ma'ani siwat taqarrub ilallah ta'ala. Atau ya, sebuah makna dari makna-makna selain ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika amalan kita namaraqlab itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tidaklah ikhlas. Baru dikatakan ikhlas ketika namaraqlab itu kita beramal yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Qala, beliau mengatakan, wa yasihu ayyuqal, dan sah untuk dikatakan al-ikhlas, ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Nah, barakallahu fiik. Yaitu membersihkan perbuatan dari perhatian para makhluk. Ya. Jadi enggak usah kita mencari perhatian para makhluk. Entah itu untuk dilihat atau didengar atau di apa kan amarokot. Ya kan itu remang. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah. Nama barakallahu fikum dibaca al-Mar'ashi fathil mim wa iskanir ra wa fathil ain mahla bisyin al-mujamah. Mar'ashi nama barakallahu. Naam. Qala, beliau mengatakan al-ikhlas, ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi kezahir wal batin. Samanya perbuatan hamba baik pada zahirnya maupun pada hatinya. Ya Mas. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Wa'an dhinnun rahimahullah. Dan diriwayatkan dari dhinnun rahimahullah. Qala, beliau mengatakan thalathun min alamatil ikhlas. Tiga perkara termasuk ciri-ciri keikhlasan. Nama Rasulullah itu. Akan bikin rahimani wa rahimakumul jami'an. Wa barakallahu fikum. Yang pertama, istiwa'ul madhi. Istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah. Samanya istilah itu samanya pujian dan celaan dari orang-orang awam, dari orang-orang umum. Ya, ya na barakallahu fikum. Ya, demikian kata beliau. Yang kedua na barakallahu fikum, nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Nama barakallahu fikum. Nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Ya. Nisyan itu nama barakallahu fikum. Artinya nama apa? Dhul. Dhul itu lupa ya. Lupanya. Ya. Ru'yatul a'mal. Melihatnya amalan pada amalan. Nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Waqtidha'u thawabil a'mali fil akhirah. 6. Dan ditunaikannya namarakallahu fikum pahala amalan di akhirat. Itu kata Dhinnun rahimahullah ta'ala. tiga ciri enam amalan itu dikatakan ikhlas. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa 'an al-Fudhail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala qala tarkul amali li ajli an-nas riya'un. Kata Al-Fudhail ibn Iyad, meninggalkan amalan di ajrin nas itu riya. Naam warakallahu. Tarkul amali li ajrin nasi riya'un. Naam. Tarkul amali ajrin nasi riya'un wal amalu ajrin nasi syirkun. Wal ikhlasu, dan beramal karena manusia itu syirik, sementara ikhlas itu adalah ayyu afika Allah taala minna, Allah selamatkan engkau dari keduanya. Itu beramal apa meninggalkan amalan karena manusia dan beramal karena manusia dan Allah. Allah alam bismillah. Wansal At-Tusteri rahimahullah qala, Risal At-Tusteri semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, nadar al-aqyasu fi tafsir ikhlas, orang yang cerdas akan melihat nam tafsir al-ikhlas. Ya, nadar al-aqyasu fi tafsir ikhlas. Falam yajidu ghaira hada, dan mereka tidak mendapati kecuali ini. Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Hendaknya gerakan atau diamnya, baik dalam kondisi sendirian maupun bersama dengan orang lain, itu semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. La yumazijuhu syai'un, tidak boleh dicampuri oleh sesuatu. La nafsun wala hawa, ya, wala dunia, tidak boleh dicampur oleh nafsu, hawa maupun dunia. Ya, kata Salatussan. Naam. Wa an-Sari'i rahimahullah ta'ala, dan dari As-Sari'i semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, beliau mengatakan la ta'mal linnasi syai'an, jangan engkau beramal untuk manusia sedikit pun. Apa? Jangan engkau beramal dengan suatu amalan pun untuk manusia. Wala tatruk lahum syai'an, dan jangan engkau meninggalkan sebuah amalan sedikit pun untuk mereka. Wala tu'ti lahum syai'an, dan jangan engkau berikan untuk mereka sesuatu pun. Wala taksyif lahum syai'an, dan jangan engkau singkap untuk mereka sesuatu pun. Ya. Wa'il Qusayri qala, dan dari Al-Qusayri beliau mengatakan aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyah. Ya, kejujuran yang paling minimal itu adalah ya samanya antara kondisi hatimu dengan kondisi batinmu. Sama nama Allah. Yang engkau sembunyikan, yang engkau rahasiakan, itu sama seperti yang engkau tampak. Tuhan yang menerima. Naam. Wa al-Haris al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, dan dari al-Haris al-Muhasibi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan as-sadiqu huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbi wa la yuhibbu tila'an nasi ala mathaqilin dharri illa huwa fi husni amali wa la yakrahu tila'an nasi ala sayyi'i min amali fa inna karahatahu lidzalika dalun ala annahu yuhibbu ziyadah indahum wa laysa hadha min akhlaqis siddiqin. Ya, kata Al-Harith Al-Muhasib, dan dia ini termasuk seorang yang dijarah oleh Imam Ahmad Al-Harith Al-Muhasib. Dia mengatakan Orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli. Ya. Lau kharaja kullu qadrin lahu fi qalbi, fi qulubil khalqi. Kiranya keluar semua apa yang ada dalam hati makhluk. Ya. Min ajli salahi qalbi, untuk kemaslahatan hatinya. Ya. Wala yuhibbu tilaa'an nasi 'ala matakil dzarri fi husni amali. Dia tidak amarakallahu cinta manusia amarakallahu fikum melihat ya besarnya amalan. Dari amalan-amalan kebaikan dia enggak senang amarakallahu. Enggak senang. Wala yakru tilaa'an nasi 'ala sayyi'ati min amali. Dan dia juga tidak benci manusia mengetahui kejelekan amalan-amalannya. Fa'in rahimakum. Fa'inna karahatahu. Maka sungguh bencinya dia lidzalika terhadap hal itu, ketika manusia mengetahui kejelekan dia. Itu dalilun ala anna yuhibbu ziyadah. Itu merupakan bukti bahwasanya dia menginginkan tambahan indom di si manusia. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini bukan termasuk akhlaknya orang-orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Ini khotbah dari Imam Muah. Nama orang pelafik. Ya. Jadi pasal yang pertama ini khotbah dari Imam Muah yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah agar kita nama orang pelafik menjadikan amalan-amalan kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau nama orang pelafik menyebutkan nama orang pelafik definisi ikhlas yang intinya, inti dari definisi yang disebutkan oleh para ulama seluruhnya, tidak keluar dari satu permasalahan, yaitu hendaknya engkau menyerahkan ibadah yang kau lakukan itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Olas nawa. Isi penyebutan amarakallahu fikum demikian banyak dari apa yang disebutkan oleh Nawawi dari kalamnya para ulama tadi, itu tidak keluar dari itu. Ya, kalau engkau nak beramal, entah itu membaca Al-Quran atau sholat apa saja, ya. Kemudian engkau niatkan amalan tersebut, ya, supaya dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, berarti engkau tidak ikhlas. Baru akan dikatakan ikhlas kalau engkau mengamalkan amalan tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.